Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid syarah kitabut tauhid masih di bab Al-Istisqa'u Bil-Anwa', terakhir sampai pada penjelasan hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan ada empat perkara yang dilakukan oleh umatku, dan itu merupakan kebiasaan kaum jahiliyah. Empat perkara yang dimaksud, yang pertama adalah al-fakhru bil-ahsad, bangga dengan nenek moyang serta peninggalan-peninggalannya. Kemudian yang kedua at-ta'nu bil ansab atau fil ansab, mencela nasab orang lain. Yang ketiga al istisqa'u bin nujum, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat adalah an niyahatu, niyahah. Tiga perkara di antaranya sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, tinggal yang keempatnya yaitu an-niyahah, meratapi mayyit. Qala, beliau mengatakan an-niyahatu, meratapi mayyit, ay raf'u sawti bin nadbi 'ala al-mayyiti li'annaha tasakhutun biqadha'illah. Niyahah, meratapi mayit, maksudnya adalah raf'u shaut bin nadab, mengangkat suara atau berteriak dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Li'annaha tasakhutun biqawailah, terjadi seperti itu karena merupakan bentuk ketidakridhoan terhadap ketentuan Allah Azza wa Jal. Pada Pada masa jahiliyah dulu, mereka menampakkan perbuatan niyahah ini tidak hanya sekedar berteriak, tapi juga menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek kerah baju. Tindakan-tindakan yang seperti itu sekali lagi dilakukan karena memang tidak terima terhadap ketetapan Allah Azza wa Jal. Wadhalika yunafi as-sabra al-wajib. Dan itu, perbuatan tadi, niyahah dengan segala macam bentuknya, yunafi as-sabra al-wajib, meniadakan kesabaran yang seharusnya. Artinya, kesabaran adalah hal yang dituntut dalam menghadapi ketetapan Allah Azza wa Jal, apapun ketetapan itu, termasuk kematian. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya apa? Mati. Sehingga tidak perlu ada tindakan-tindakan yang seperti ini, ya, berteriak, histeris, menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Seperti misalnya, si mayit ini baik, tukang sedekah, tukang infak, tukang ibadah, kenapa dipercepat kematiannya? Nah itu. Atau histeris ketika menangis, menjerit-jerit, ini juga masuk kategori niyahah. Ya. Sekali lagi, ini hal yang menafikan atau meniadakan kesabaran yang seharusnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan dalam Al-Quran bahwa setiap kali ada musibah, kalimat yang pantas untuk diucapkan itu adalah kalimat istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabashshiris sabirin, kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Qala wa hiya minal kaba'iri li syiddatil wa'idi wal 'uqubati. Niyahah, meratapi mayit, ini masuk kategori dosa besar. Li syiddatil wa'id wal uqubah, karena beratnya ancaman dan hukumannya. Ancamannya berat, hukumannya juga berat. Kalau tidak bertaubat, bisa membahayakan pelakunya. Oleh karenanya disebutkan setelahnya, wa naihatu idza lam tatub qabla mautiha, pelaku niyahah ini kalau belum sempat bertaubat sebelum matinya, maka tuqamu yaumal qiyamah, dia akan diberdirikan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dia akan mengenakan pakaian yang dilumuri oleh timah panas dan mengenakan mantel karena penyakit kusta di seluruh tubuhnya. Berat ini hukumannya. Maka ini salah satu bukti bahwa niyahah termasuk dosa besar. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala menjelaskan, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Kalimat pelaku niyahah apabila belum bertaubat sebelum meninggalnya, fihi tanbihun ala anna taubata tukaffiru dzanba wa in 'azuma. Di sini ada semacam tanbih, peringatan yang menjelaskan bahwa taubat itu tukafiru dzanba, dapat menghapuskan apa? Dosa. Wa in azuma, sekalipun dosa itu besar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa besar rahmatnya yang diberikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis pun, hadis qudsi, Allah menyatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, itu telah mengalahkan kemurkaanku. Jadi berapapun besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mengalahkan rahmatnya. Rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan kemurkaannya. Jadi ada kesempatan di sini bagi siapapun yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, sebesar apapun dosa itu, untuk bertaubat, memohon ampunan kepadanya. Taubat pengaruhnya sangat besar. Apa di antaranya? Tukafiru dzanba wa in azuma, bisa menghapuskan dosa sekalipun dosa itu besar. Jangankan dosa niyahah, syirik saja, kalau pelakunya bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya. Allah akan ampuni. Apalagi niyahah. Qala wa hadza mujma'un 'alaihi fil jumlah. Ini dihapuskannya dosa karena taubat sekalipun dosa itu besar, mujma'un 'alaihi fil jumlah, termasuk perkara yang disepakati pada umumnya. Qala wa yukaffiru aidan bil hasanati al mahiyah wal masa'ib. Demikian juga kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, bahkan bisa menghambat datangnya musibah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, maka segala sesuatu harus kita upayakan penyelesaiannya itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Cegah segala sesuatu itu dengan cara yang paling baik. Jangan dengan cara yang buruk. Kalau mencegah keburukan dengan keburukan, salah. Mencegah kejelekan dengan kejelekan, salah. Cegah kejelekan, cegah keburukan dengan kebaikan. Ya, ini akan terlihat hasil akhirnya. Qala wa du'ail muslimin ba'dihim li ba'dhin. Demikian juga doa kaum muslimin sebagiannya untuk sebagian yang lain, ini juga bisa menghapuskan apa? Kesalahan. Doa yang kita panjatkan, doa-doa kebaikan untuk saudara kita, ya, ini bisa menghapuskan apa? Kesalahan. Menghilangkan kejelekan. Nah, apalagi doa yang kita lakukan bi dhahril ghaib. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam untuk saudara kita. Ya. Untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita, untuk para ulama kita, ya. Ini pengaruhnya sangat besar. Ya. Nah. Qala wa bisyafa'ati biiznillah, dan juga dengan syafa'at biiznillah, dengan izin Allah, ya, kesalahan dosa itu akan dapat dihapus. Wa afwillah, dan ampunan Allah, maaf dari Allah, amman syaa, bagi siapa yang Allah kehendaki, mimman la yusyriku bihi syai'a, yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya dalam bentuk apapun. Nah, semua yang disebutkan tadi pada dasarnya adalah kebaikan. Jadi intinya kebaikan apapun itu bentuknya ada pengaruh positif dan manfaat yang dapat kita rasakan. Karena itu jangan berhenti melakukan kebaikan. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Qala wa fil hadithi an Ibni Umar marfu'an inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Terkait dengan masalah taubat ini ada hadis dari Ibnu Umar secara marfu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama tidak dalam keadaan apa? Sekarat. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Berikutnya Syekh rahimahullah mengatakan qauluhu tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirban bil qatiran wa dhir'un min jarab. Hukuman bagi pelaku niyahah yang belum sempat bertaubat sebelum meninggalnya, sebelum matinya, adalah tuqamu yaumal qiyamah, akan diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan pakaian yang terbuat dari timah yang panas dan mantel. Karena apa? Penyakit kusta yang dideritanya. Qala al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan kalimat ini, as-sirbalu wahidut sarabil. Sirbal bentuk tunggal dari kata sarabil. Wahiya thiyabu wal qumus, yang berarti baju, pakaian. Ya'ni annahunna yulattakhna bil qatiran. Maksudnya adalah para pelaku niyahah nanti mereka itu akan dilumuri oleh timah yang panas badannya. Jadi seolah-olah memakai pakaian yang terbuat dari apa? Timah. Karena seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya itu dilumuri oleh timah yang panas. Fayakunu lahunna kalqumus, sehingga timah panas yang melumuri seluruh tubuhnya itu persis seperti baju yang dikenakannya. Artinya tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang terbebas dari timah panas. Hatta yakunu isti'malun nar bi ajsadihinna a'zham, sampai-sampai isti'alun nar, api menyala di tubuh-tubuh mereka, a'zham, lebih besar, lebih dahsyat, karena pakai timah panas. Jadi seolah-olah tubuhnya itu apa? Terbakar oleh apa? Api. Wa ra'ihatuhunna antan, dan bau mereka itu lebih busuk. Wa alamahunna bisababil jarab asyad, dan rasa sakit yang mereka rasakan karena penyakit kustanya itu asyad, lebih hebat, lebih berat. Nah, ini hukuman bagi orang yang meratapi apa? Mayit. Nah, qala wa ruwiya 'an Ibn Abbas innal qatiran huwa an-nuhasu al-madhab. Kemudian diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa qatiran yang dimaksud adalah an-nuhas al-madhab, tembaga yang meleleh. Timah panas, tembaga meleleh, sama saja itu artinya panas, ya kan? Gambaran betapa panasnya. Nah, sehingga nampak di tubuh pelaku niyahah itu api menyala, nyala di sekujur tubuhnya. Waliyallahu billah. Nah, inilah empat perkara ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi yang ada di tengah-tengah umatnya, artinya dilakukan oleh umatnya, oleh umat ini, padahal itu kebiasaan kaum jahiliyah dulu. Ini hal yang harus kita waspadai. Ini hal yang harus kita waspadai. Dan empat perkara ini juga bukan batasan. Masih banyak perkara-perkara lain yang itu merupakan kebiasaan kaum jahiliyah dulu, namun dilakukan oleh umat ini, oleh kaum muslimin. Kemarin pernah kita singgung bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala sendiri, ya, beliau menulis Masailul Jahiliyah, ya, sebuah risalah yang isinya perkara-perkara jahiliyah, ya, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, masih di bab yang sama, bab al-istisqa ubil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Beliau mengutip hadis lain, qala walahu ma'an Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qala, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam salatas subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal layli. Kata Zaid bin Khalid, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam memimpin kami salat subuh. Di mana? Di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lail, setelah turun hujan di malam harinya. Setelah turun hujan di malam harinya. Nah, subuhnya Rasul memimpin salat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai salat, beliau menghadap jamaah. Faqala, kemudian beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para jamaah dalam hal ini sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang kafir. Fa amma man qala mutir nabi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun orang-orang yang mengucapkan kami diberi hujan oleh anugerah dan rahmat Allah azza wajal, maka dia itu seorang mukmin atau mukmin kepadaku. Dia mukmin kepadaku, beriman kepadaku, kafirun bil kawakib, dan kufur kepada al-kawakib, bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadha wa kadha, adapun yang mengucapkan mutirna binau'i kadha wa kadha, kami diberi hujan lantaran bintang ini dan bintang itu, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka dia kafir kepadaku dan percaya atau beriman kepada bintang-bintang. Baik. Hadis ini juga jelas sekali kaitannya dengan bab, ya, soal menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya. Orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh karena rahmat dan karunia Allah, itu tanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun mereka-mereka yang mengucapkan kami diberi hujan oleh karena bintang-bintang, maka itu tanda kafir kepada Allah Azza wa Jal dan lebih percaya kepada bintang-bintang. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid menyebutkan ulang isi hadis yang barusan kita baca secara lengkap, ya. Kemudian beliau menjelaskan sedikit soal sahabat yang membawakan hadis ini, yaitu sahabat Zaid bin Khalid. Qala Zaid bin Khalid al-Juhani sahabiyun masyhurun. Zaid bin Khalid al-Juhani adalah seorang sahabat yang masyhur. Mata sanah saman wasittin. Beliau meninggal pada tahun 68. Waqila ghairu dhalika, ada juga yang mengatakan di tahun yang lain. Walahu khamsun wa thamanuna sanah. Dan pada saat meninggal, ya, pada saat wafat, beliau Zaid bin Khalid usianya 85 tahun. Nah. Qala qawluhu sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bina fallam bima'nal ba. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk kami. Maksudnya adalah bina dengan kami. Huruf lam pada kata lana itu mengandung arti ba. Kalau lam biasanya untuk, ya, menunjukkan kepemilikan. Kalau bi biasanya dengan, ya, al-musohabah, lebih ke arah menyertai. Nah, jadi ketika disebutkan bahwa sholat lana Rasulullah, Rasulullah sholat untuk kami, maksudnya sholat dengan kami. Qala al-hafid wa fihi itlaqu dhalika majazan. Kata al-hafid Ibnu Hajar, ini menunjukkan bolehnya menyebutkan hal itu sebagai kiasan. Boleh, ya, menyebutkan hal itu secara mutlak sebagai apa? Kiasan. Jadi tidak pakai sholat bina, tapi sholat lana. Boleh pakai lam, sekalipun enggak pakai bi atau ba, sebagai bentuk apa? Kiasan. Ya. Wa innamas salatu lillah, karena pada dasarnya salat itu untuk Allah. Ya. Pada dasarnya salat itu untuk Allah. Nah. Di sini harus hati-hati, jangan salah mengartikan shalalana Rasulullah, Rasulullah salat untuk kami. Itu artinya dengan kami. Ya. Karena beliau salat jelas untuk siapa? Untuk Allah. Tapi menggunakan kata lana seperti itu sebagai bentuk apa? Majaz, kiasan saja. Qala qawluhu bil Hudaybiyah bil muhmalah al madmumah. Yarhamukallah. Bil muhmalah al madmumah bil Hudaybiyah. Naam, haknya dibaca ringan, dommah, wa takhfifu ya iha wa tathqulu. Kemudian meringankan huruf ya-nya, Hudai, ya, sukun, lalu memberatkannya. Ya kedua pakai tasjid, ya, pakai tasjid yang kedua, Hudaybiyah. Ada dua kan huruf ya-nya, ya pertama dibaca ringan, Hudai, ya kedua dibaca berat, Hudaybiyah. Nah. Qauluhu ala ithri sama'in kanat minal lail. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan kalimat ala ithri samain kanat minal lail, setelah turun hujan dari malamnya atau di waktu malamnya. Bikasril hamzah wasukunil musallasah, kata ithri itu hamzahnya dikasrohkan, kemudian huruf tha-nya disukun, ith ala ithri alal masyhur, menurut bacaan yang masyhur. Wa huwa ma yaqibu syai, sedangkan maknanya, makna dari kata ithri itu adalah ma yaqibu syai, yang menjadi penutup sesuatu, atau boleh dikatakan setelah, bekas ya. Ala ithri sama, setelah turun hujan pada malam harinya. Nah, sesuatu yang sudah terjadi. Oleh karena itu athar itu diartikan dengan apa? Jejak, sesuatu yang sudah berlalu. Nah, di sini pakai kata ithri, ithri sama. Nah, setelah turun hujan. Qauluhu sama, kemudian kata sama di situ ala ithri sama, ai mator, maknanya adalah hujan, bukan langit. Ya, mungkin yang populer kita mengartikan sama itu dengan apa? Langit. Tidak, maknanya tidak hanya langit sama itu, tapi juga bisa bermakna apa? Hujan. Kenapa hujan disebut atau dibahasakan dengan sama? Karena hujan itu turun dari langit, paham? Hujan turun dari langit. Di mana langit? Di atas apa di bawah? Hah? Ada yang jawab di bawah? Di atas apa di bawah? Di atas. Ya. Li'annahu yanzilu minas sahab. Ya, disebut sama hujan itu kenapa? Karena turun dari awan, sedangkan awan di atas. Wassama, kemudian kata sama yutlaku ala kulli martafa'a. Kata sama itu digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang tinggi. Segala sesuatu yang tinggi disebut apa? Sama. Makanya al-kalamu yang kosimu ila salasati aksam. Apa saja, cik? Aba-aba katanya udah belajar nahu. Berapa? Tiga. Terbagi menjadi tiga kan? Apa aja? Satu, isim. Makanya yang pertama disebutkan itu apa? Isim. Lo kenapa? Karena dari kata sama, duluan, teratas, tertinggi. Gak ada dalam buku nahu apapun itu tiba-tiba menyebut huruf dulu, harpun, kemudian apa? Fi'lun wa ismun. Semuanya ismun wa fi'lun wa harpun. Paham? Itu berhubungan. Semuanya berhubungan, ya. Makanya ismun wa fi'lun wa harfun, sok gerak, buka kitab nahu, gak ada, insya Allah tidak ada, kalaupun ada salah cetak. Nah, dia mah huruf heula cenah, harfun wa fi'lun wa ismun, gak ada, yang benar tuh pasti ismun wa fi'lun thumma harfun, ya. Di alfiyah juga sama, ya kan, wasmun wa fi'lun, ya kan, wa harfunil kalim. Nah, kalamuna lafdu mufidun kastakim, ya kan? Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Begitu. Sok taroskeun ka kita pangersa. Nah, harusnya kita alfiah gitu kan? Mohon. Tuh. Hai. Ini kata sama. Jadi sekali lagi, kata sama itu adalah kata yang bisa digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang atas, segala sesuatu yang di atas, sama. Makanya dalam Al-Quran a'amintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang di atas, sama. Qala qauluhu falamma insarafa, Kemudian dalam hadis tadi juga dikatakan falamma insarafa sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Kemudian falamma insarafa, ketika selesai salat ya, ay min salatihi, maksudnya selesai dari salatnya, karena Nabi yang memimpin salat, ketika beliau selesai dari salatnya, ay iltafata ilal ma'mumin. Dengan bahasa lain, iltafata ilal ma'mumin, ya, menoleh ke makmum. Karena enggak mungkin imam kalau masih salat kemudian tulah toleh ke makmum, ya kan? Mungkin enggak ada imam salat Allahu akbar. Mimpin salat ini ketika ruku ningali makmum ngesruku aja nih. Tingali. Enggak mungkin, enggak ada seperti itu. Mau sujud enggak ada kayak gitu, ya kan? Nah, maka kata insarafa, falamma insarafa. Lihat di sini. Ketika insarafa, apa insarafa? Insarafa min salatihi, apa maknanya? Iltafata ilal makmum, ketika menoleh ke makmum. Kalau imam menoleh ke makmum itu tanda sholat masih berlangsung atau selesai? Selesai. Maka insorofa artinya selesai. Ya. Kama yadullu alaihi qawluhu akbala alannas. Seperti ditunjukkan oleh sabda beliau dalam hadis lain. Apa? Akbala alannas. Falamma akbala alannas, ketika beliau menghadap ke makmum. Beliau jadi imam menghadap ke makmum, berarti ini pertanda sholat selesai. Ya. Qala, itu maknanya. Qala wa yahtamilu annahu arada salam. Dan ada juga kemungkinan lain maknanya dari kata insarafa min sholatihi. Apa itu? Annahu arada salam. Yang dimaukan adalah salam, ketika beliau mengucapkan salam dari sholatnya. Kalau imam mengucapkan salam dari sholatnya, berarti sholat selesai. Jadi sama saja maknanya, ya kan? Tapi inilah keindahan, ini kekayaan bahasa apa? Arab. Lughatul Quran, bahasa Al-Quran, gimana gak disebut kaya? Ya. Ahsanul lughah, sebaik-baik apa? Bahasa. Ya. Orang Islam jangan sampai terlalu awam terhadap bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Maka dituntut sedikit-sedikit untuk mempelajarinya. Sedikit-sedikit gak masalah, yang penting ada upaya untuk apa? Belajar, kan begitu. Sedikit-sedikit terus ya. Itu sebagai bentuk perhatian kita kepada bahasa Al-Quran, bahasa apa? Islam. Nah, jangan sampai bahasa lain digeluti, ya, dipelajari, tapi kalau punya komusna, wah, komus Indonesia Inggris, komus Inggris Perancis, komus Spanyol, kamus Jepang, punya semua. Hari kamus Indonesia Arab enggak ada. Nah, ini ya, coba punya, beli. Kamus Arab Indonesia. Ya, kan banyak, itu akan sangat membantu, lumayan. Ada kata-kata yang mungkin enggak paham enggak ini, bisa buka apa? Kamus, ya. Memperkaya perbendaharaan apa? Kata. Ya. Tidak ada salahnya nanti mungkin bisa diprogram ada semacam meding atau apalah namanya, bor atau apa yang bisa dipasang mungkin di sini ya, di luar sana setiap hari ada 5 muprodat atau 4 muprodat kosakata, di mana kosakata itu harus dihafal gitu. Jadi setiap hari diingat terus ya, setiap hari 3, bayangkan setiap hari 3 kali sepekan berapa? 21 muprodat. Kali sebulan berapa? Ya sekitar itu. Ya kan? Masya Allah kan. Sebulan 90 muprodat kosa kata. Sebulan. Terus dihafal, diingat ya. Ini sangat membantu sekali di pesantren-pesantren modern, walaupun bukan dari kalangan Ahlussunnah ya, mereka ada perhatian untuk itu. Contohnya bikin seperti tadi. Jadi setiap hari kita itu lewat baca gitu kan, bawa buku hari ini memproduknya apa aja, oh ya tulis, itu dihafal. Dan itu sangat-sangat membantu sekali bagi kita yang sedang mempelajari bahasa Arab. Nah, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.